penuh rasa, aku menginginkanmu. Aku di sini untuk memilikimu. Katakan bila itu bukan maumu, kan aku kini tak dapat berpindah ke hati yang lain. Getaran jiwa mengungkapkan maksudnya. Aku di sini merasakan indahnya. Katakan bila engkau bukan untukku, kan aku kini tak dapat berpindah ke hati yang lain. Lady, I know you're the one for me. Lady, you're the one I need. That you're